Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Nah, kali ini subtema kita adalah kutuk terhadap turunan. Nah, mengapa kita membicarakan ini? Wow, saya pikir menjadi sangat penting. Karena banyak orang berkata, awas, kutuk dari ayahmu, dari ibumu, kakek atau nenek, atau yang ke atas lagi. Pokoknya sampai ke kita generasi ketiga keempat akan turun terus. Mungkin itulah yang membuat kau tidak sejahtera. Itulah yang membuat Anda mendatangkan sial, sakit, dan seterusnya. Karena itu, Anda perlu dilepaskan dari kutuk itu. Pelayanan ini adalah pelayanan untuk melepaskan dari kutuk. Apa begitu? Nah, kita mesti lihat baik-baik dulu. Pemahaman ayat ini apa? Maksudnya apa? Bisa iya orang itu terikat pada kutuk, tapi bisa juga tidak. Nah, karena itu mari kita memikirkan baik-baik, saudara. Apa yang harus kita lakukan terhadap realita kalau memang itu ada? Dan bagaimana seharusnya? Nah, kita akan membuka Keluaran pasal 20, ayat 4 dan 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara, mengapa orang dikutuk hingga generasi ketiga keempat? Ini dulu yang harus kita lihat. Kenapa ayat ini berlaku? Ya. Ayat ini pertama mengisahkan kepada kita bagaimana orang-orang yang kemudian membuat patung yang menyerupai Allah dan menyembah kepadanya. Artinya dia mengambil hak Allah sebagai Allah yang hidup yang harusnya disembah. Allah satu-satunya. Ketika dia membuat patung, maka dia sudah meniadakan Allah dan mengakui kekuatan lain. Maka dia sudah melakukan perlawanan terhadap Allah. Itu yang pertama. Ya, sehingga orang seperti itu harus dikutuk. Jadi murkai oleh Allah. Yang kedua, kalau kemudian si anak meneruskan dosa orang tuanya, maka ini memang akan kena kepada kutuk itu, turun terus. Dan ini memang sangat mungkin. Penyembah-penyembah berhala mempunyai patung-patung sendiri di dalam kehidupannya, disimpan di rumahnya. Orang-orang ada yang terikat turun-temurun, entah karena itu model karena perdukunan sehingga gak mau percaya sama Tuhan. Warisan ilmunya turun itu. Diwarisi. Kadang-kadang suka gak suka, terima juga. Nah, tetapi dia suka tidak suka, memang gak Kristen, ya jadilah. Maka itu hidup dalam dirinya. Gak bisa dia lepas dari garis itu. Ya. Jadi dia mewarisi ilmu turun-temurun itu. Dia terikat kepada ikatan turun-temurun itu. Maka dia akan berlanjut kutuknya. Yang ketiga, karena memang keluarga itu menikmati dan menjadikan ini tradisi yang tidak boleh diubah. Tradisi keluarga kami begini. Wah, itu ada bagian-bagian tertentu yang mereka percayai. Kekuatan-kekuatan oknum tertentu, oknum nenek moyang atau apapun, itu membuat mereka generasi ke generasi selalu hidup jauh dari Tuhan. Ya sudah jelas, orang begitu terkutuk di hadapan Tuhan. Jadi saudara, orang dikutuk hingga keturunan ketiga atau keempat, itu adalah karena sikap bebal manusia, bukan kesewenang-wenangan Allah. Oh, jadi semua orang main babat, main hukum aja. Yang benar aja. Nggak ada itu, saudara. Duh, kok begitu, Pak Bikman? Oh, mari kita lihat Ulangan 24 ayat 16. Ulangan 24 ayat 16, ini sama-sama kitab Musa ini, bilang begini, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Lah, kalau ini ada orang dikutuk lalu keturunan ketiga keempat kena, di mana ini Tuhan? Bagaimana hukumnya ini? Oh, bapaknya yang dosa kok anaknya kena? Dan bagaimana Tuhan menepati kalimatnya sendiri? Dosa anak tanggung jawab anak, dosa orang tua tanggung jawab orang tua. Tolong jangan Anda bilang ya, oh ini dosa yang beda nih. Hati-hati loh. Banyak orang nyelewengkan kalau sudah mau membela-bela pemahamannya sendiri, ini jadi gawat gitu. Ngarang-ngarang sendiri. Pokoknya sudah jelas. Dosa apapun itu, tidak ada dosa anak harus menanggung akibat karena dosa bapaknya. Tetapi kalau si anak meneruskan tradisi atau kebiasaan si bapak, ya otomatis itu turun pada dia. Itu maksudnya Tuhan. Jangan main-main. Karena kecenderungan main berhala seperti saya bilang tadi, menjadi kecenderungan keterikatan turunan. Main-main sama setan kan begitu. Jadi semacam kontrak, orang bilang begitu ya. Nah, itu menjadi berbahaya. Oleh karena itu, kita harus memerhatikan, tidak ada kaitan kutuk kepada generasi turun. Tiga keempat ini kita apa ke satu, ke apa ke dua, ke tiga, atau ke empat. Jangan pusing. Ya. Karena apa? Tidak ada urusannya kalau sang anak itu bertobat. Jadi kalau anaknya sudah bertobat, ngapain takut? Ngapain mikirin soal kutuk-mengutuk itu? Ini akibat kutuk. Tidak sejahtera begini. Omong kosong. Anda tidak memerlukan pelepasan itu kalau dia sudah bertobat. Begitu. Maka pertobatan dia itu menjadi jauh lebih penting. Itu yang harus diperhatikan, itu yang harus dilihat. Sekali lagi seperti saya suka bilang, kalau mau memperhatikan betul-betul, perhatikan kehidupan orang secara utuh. Jangan separuh-paruh, mana yang paling penting ya dipentingin. Yang gak penting ya jangan dipaksain, kan begitu mestinya. Oleh karena itulah kalau saudara ngeliat jelas sekali dalam kasus 2 Tawarikh 33 ayat 21 sampai 25. Amon itu berumur 22 tahun waktu dia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah ayat 22. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Ya. Nah itu yang gawat. Jadi Amon berbuat banyak kesalahan. Tetapi kemudian naik anaknya Yosia, umur 8 tahun. Itu pasal 34. 2 Tawarikh 34:1-7. Lalu dikatakan ayat 2-nya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Langsung dia membereskan patung berhala dan seterusnya, dan dia diberkati Tuhan. Bayangkan itu. Kakeknya berhala, bapaknya berhala, dia tidak. Tak ada kutuk sama dia. Iya kan? Jadi dia gak perlu pendeta yang nawar-nawarin untuk dilepasin dari kutuk. Iya. Karena dia sudah terima Tuhan dan percaya Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Yang mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Yang mencari kebenaran sejati itu. Sehingga dia tidak kena dari hal. Jadi kalau si anak sudah bertobat, tidak ada urusan. Si anak hidup di dalam Kristus sudah lebih dari cukup. Iya. Saya ingat betul ada satu pembicara dari Belanda datang ke Indonesia. Ini berapa puluh tahun lampau. Lalu bicara seperti itu. Dia katanya ada orang di Hawaii begitu. Sudah terima Tuhan, ini yang gawat. Sudah hidup dalam Tuhan, tapi seringkali gak sejahtera. Kemudian dilayani cek punya cek. Ternyata katanya, kakeknya itu tukang pukul. Jadi dosa kakeknya itu, yang tukang pukul itu turun sama dia. Nah, lalu dia dilepaskan dari kutuk itu. Begitu ya. Nah waktu dia dilepaskan dari kutuk itu, lalu dikatakan kutuk itu lepas. Nah yang lucunya, kita kan nanya, dilepaskan dengan kuasa apa? Dijawab kuasa Yesus. Lah, dia bertobat dengan kuasa siapa? Lah, kuasa Yesus. Ini Yesus ini guyonan apa gimana sih? Sehingga pada waktu pertama anak itu bertobat dan terima Yesus, masa Yesus tidak bersihkan semua? Sehingga perlu edisi kedua. Ya, gelombang kedua. Ini kita menghina Yesus akhirnya, Saudara. Ini bukannya memuliakan Kristus, malah menghina Kristus. Seakan-akan Kristus itu tidak tahu kerja kalau tidak diorder begitu loh. Ini namanya orang baru bertobat, tahu apa dia? Yang dia tahu cuma satu, bertobat dan tidak lagi mau hidup dalam dosa. Maka Kristus akan menyucikan semua itu. Kecuali kalau banyak kita-kita sekarang para pendeta juga yang mengatakan bahwa darah Yesus kurang afdol kalau enggak 2-3 kali mencuci dosa. Waduh. Saya enggak tahu lagi, tapi maafkan saya. Saya tidak akan menghina Tuhan saya. Tuhan saya Yesus Kristus. Dia tahu. Satu kali dia menebus seluruh dosa suci. Itu sebab saya percaya pada dia. Saya tidak akan menambahi, saya tidak akan mengurangi karya dia yang ajaib itu. Karena itu, kalau si anak sudah hidup dalam Kristus, tidak bisa. Soal gak sejahtera, soal gak apa, cari yang lain dong. Bisa saja dia sudah hidup dalam Kristus, tapi ada waktu di mana hubungannya dengan Tuhan tidak beres, ya itu yang mesti diberesin. Bukan cari-cari kiri, cari-cari kanan, lalu dikait-kaitkan sama kutuk. Hati-hati. Jangan menghina Yesus. Karya dia terlalu hebat dan luar biasa. Kalau kita perjanjian lama sudah contohnya banyak setengah mati. Saya tidak tahu berapa banyak lagi. Ya. Karena itu, apabila sang anak bertobatnya palsu, artinya gak terima sungguh-sungguh. Cuma nangis-nangis, aduh aku terima Yesus, begitu. Kan banyak yang munafik itu. Ya. Orang itu kan kalau ngomong banyak sekali yang bilang, haleluya, puji Tuhan, shalom, Allah Maha Kuasa, Pak. Tapi omongannya gak bisa dipegang. Saya ngalamin tuh saudara begituan. Sampai saya geleng-geleng, sedih hati. Ya. Sedih sekali. Kok ada yang model begitu? Yang kalau buka kalimat itu hebatnya itu rohani banget. Sampai saya bilang lebih pendeta dari saya sebagai pendeta. Aduh, sedih. Ya. Udah janji. Janjinya gak bisa dipegang. Waduh, bingung. Nah, kalau orang model begitu, cek punya cek ternyata memang belum betul-betul bertobat. Lalu kemudian dia misalnya bikin dosa. Ya, atau katakanlah kurang bahagia, kurang ini, kesejahtera. Lalu dilepaskan dari kutukan. Ya saya sih bilang aja, ya itu mah pantas-pantas aja, kenapa? Oh ya masih terkutuk kok dia. Ya ngerti maksudnya ya. Dia belum dalam Kristus. Ini memang belum benar kok. Cuma aja dia ngaku-ngaku dalam Kristus. Ilalang, bukan gandum. Iya kan? Nah kalau yang begitu bisa. Kadang-kadang memang yang ilalang-ilalang begini ini linglung gitu. Karena sama gandum mirip-mirip, malah tumbuhnya lebih hebat seperti yang saya cerita tadi. Bisa jadi begitu. Nah karena itu kita harus berhati-hati. Harus menunjukkan kualitasnya. Jadi jangan bilang orang ini sudah bertobat, sudah terima Kristus sungguh-sungguh, tetapi masih. Nah ini yang gawat. Jadi gak ada kutukan seperti itu. Ya. Kecuali dilakukan turun-turun dan dinikmati oleh generasi anak, ya itu bisa. Nah karena itu, saya pikir kita harus hati-hati. Ayat yang biasa jangan dibikin jadi geger-gegeran. Jadi dikutuk keturunan 3 ke 4 adalah kalau si anak tidak mau melepas dan dengan sadar menerima generasi orang tuanya. Atau karena sistem keluarga itu suka atau tidak mau atau tidak, dia terwarisi dan terikat. Karena itulah Tuhan bilang jangan main-main dengan setan. Karena setan itu kalau ngikat itu bahaya itu. Ya belibet itu bisa ke bawah. Nah kalau kamu belibet ke bawah 3, 4, bahkan 5 turunan, ya habislah kamu dikutuk Tuhan. Kan begitu. Tapi kalau tidak, ya ngapain kau pikirkan? Iya kan? Sederhana aja lah. Ya. Dan Tuhan bukan Tuhan yang kejam. Dosa anak gak dituntut ke bapaknya atau sebaliknya. Siapa yang dosa? Ya itu yang dihukum Tuhan. Nah kalau ngeliat terang firman gitu, ngapain generasi kedua ketiga dihukum? Pasti karena dosa. Kan sederhana kan? Ini bisa diutar-utarali, gak karu-karuan. Jadi kalau sudah terima Yesus orang itu, jangan dikutak-atik dong. Sudah tobat sungguh-sungguh, ya jangan dimain-mainin dong. Jangan nanya karena dicari-cari, gak sejahtera, gak ini. Ayo mari. Wah ayo, kalau gini gawat kita ini semua. Ya, habislah kita ini semua. Siapa sih yang sudah bertobat terus gak pernah susah? Siapa sih yang sudah bertobat terus gak pernah gak bahagia? Pasti ada satu waktu kepahitan, kesedihan mewarnai kita, problema datang. Masa gara-gara itu langsung dicari-cari tahu? Mungkin dari bapak, nenek, kakek, dan seterusnya. Waduh saudara, ini biografi urut-urutan itu ya. Hati-hati. Ya. Orang yang perlu dilepaskan dari kutuk hanya orang yang memang masih terikat dengan dosa. Itu memang perlu. Perlu. Karena dia masih terikat dengan dosa. Orang yang di luar Kristus. Tetapi, orang seperti ini pun tidak kita panggil lalu kita lepas-lepaskan kan begitu. Dengan metode atau apapun namanya yang kita lakukan. Orang seperti ini harus diberitakan Injil. Itu yang penting. Beritahu dia kebenaran Alkitab itu. Bahwa dia bertemu dengan Kristus. Dan biarlah kiranya Roh Kudus itu menjama orang itu. Dan membuat orang itu bertobat. Sampai kemudian dia menerima kasih dan kuasa Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Itulah kerinduan kita. Kan begitu. Jangan orang itu diteror, ditakut-takutin. Lalu karena tidak mengerti ngikutin. Nah, ini kan bisa jadi gawat. Cilakanya. Yang tidak ngerti ini tadinya lugu. Lalu dipikirnya, ah ini yang benar. Lalu diyakininya betul-betul. Ngomong lagi ke kiri, ngomong lagi ke kanan. Maka beredarlah hal-hal yang tidak perlu. Tapi yang perlu soal Injil itu, yang perlu soal Kristus itu, yang perlu baca soal kebenaran dan bagaimana artinya bertobat, apa artinya Kristen sejati, apa artinya lahir baru, malah gak kelihatan. Fenomenanya saja yang geger, yang rame-rame. Seremonial acaranya saja yang rame-rame. Karena kelihatannya wah begitu kan. Tapi soal PA pribadinya, pergumulan pribadi, terabaikan. Ini apa gak gawat kita? Nah karena itulah saudara-saudara orang Kristen harus meluruskan seluruh pemahamannya. Jangan mau dijajah oleh berbagai pemahaman-pemahaman yang salah. Yang memang notabene datang dari luar sana. Masuk ke Indonesia. Nasib kita ini heran memang. Dulu kita dijajah Belanda ratusan tahun. Disambung dijajah Jepang. Iya. Selesai dari penjajahan fisik kita masih terus dijajah. Dijajah secara ekonomi. Utang kiri, utang kanan. Bukan ekonomi saja. Kita pun dijajah secara budaya. Maka anak kita lebih suka budaya barat daripada timur. Karena timur pun tidak tahu lagi budayanya, khususnya Indonesia ini. Mana budaya Indonesia? Tidak tahu kita yang mana yang budaya Indonesia. Cilakanya lagi. Sampai teologi pun kita dijajah. Apa kata orang dari luar negeri sana? Amin. Amin lah kita langsung di sini. Tanpa lagi mau lihat Alkitab atau cek Alkitab. Geger lah kita di sini. Datang tamu dari luar negeri. Berduyun-duyun semua orang datang. Padahal yang diomongkan jauh daripada kebenaran. Tapi hamba-hamba Tuhan dalam negeri bicara kebenaran, enggak ada yang doyan dengar. Yang bicara kepalsuan, semua doyan dengar. Kenapa? Karena memang kebanyakan kita orang-orang palsu. Yang memang enggak suka kebenaran sejati. Karena enggak enak di kuping sih. Itu kan, kita mesti jujur dong. Kita mesti fair. Ini urusan pribadi loh sama Tuhan. Maka kita perlu membela diri kita baik-baik. Itu sebab fenomena-fenomena memang menjadi menarik. lepas ini, lepas itu, wah acaranya semerenial, wah sekali kan begitu. Wah, hati-hati. Jadi orang bisa terikat, bisa. Yang dia perlukan Injil. Layani dia pribadi. Beritakan Injil itu pada dia. Ajak dia mengakui semua dosanya pada Tuhan. Kan begitu. Pelayanan pribadi penting-penting sekali. Supaya dia bertemu dengan kesejatian itu. Maka dalam kesejatian pertobatannya lah dia dimenangkan. Diperteguhkan oleh kuasa Roh Tuhan itu. Sehingga dia bukan pecundang tetapi dia pemenang. Dan tidak lagi perlu ada yang ditakuti dalam kehidupannya. Karena dia tidak bergaul lagi dengan dosa. Gak ada lagi kutuk itu. Karena itu saya pikir jangan nambah-nambahin kerjaan kita lah. Ya, banyak yang memerlukan konsentrasi kita sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana kita berkonsentrasi harus memikirkan yang namanya lahir baru. Lalu bagaimana pula itu hidup baru. Lalu bagaimana tanggung jawab Kristianinya. Dan seterusnya. Kita tidak boleh terjebak, terkurung hanya pada tembok-tembok gereja kita. Beracara di dalam saja. Kita mesti keluar memikirkan. Membagikan cinta kasih itu. Bagaimana kita bisa berteriak soal mujizat-mujizat dari hari ke hari terus. Tapi banyak orang lapar tidak kita pedulikan. Kita tidak mau berbagi harta benda kita. Kan ironis sekali itu. Tragis sekali itu. Gimana kita bisa bicara pelepasan-pelepasan dan lain sebagainya. Kutukan ini dan seterusnya. Tetapi kita lalai terhadap cinta kasih. Terhadap banyak orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara kita. Nah karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Kutuk terhadap turunan itu sangat jelas. Cintailah Alkitabmu pertama kali. Baru Pak Pendeta. Kasihilah Alkitab itu. Yaitu firman hidup itu. Yang pertama, utama, lebih dari apapun juga. Dengan demikian saudara baca baik-baik. Maka saudara ketemu Keluaran 20 ayat 5. Tapi juga baca Ulangan 24 ayat 16. Ya, yang mengatakan dosa bapak ditanggung bapak, dosa ibu ditanggung ibu. Anak-anak tidak berurusan dengan dosa bapaknya. Seakan-akan kontradiksi dengan Keluaran 25. Tidak. Dalam Keluaran itu betul. Karena memang di latar belakangnya penyembahan berhala seringkali berkepanjangan sebagai kontrak dengan setan. Menghancurkan dia. Itu jadi warning, diperingatkan Alkitab. Jangan main-main gitu. Oleh karena itulah, kalau kecenderungan itu terjadi, ya geger, dia merusak sendiri. Bukan dirinya saja, tapi kemudian anak cucunya kebawasan. Tetapi ketika kemurahan Tuhan mampir pada kehidupan orang seperti ini, dimerdekakan dan dibebaskan dalam Tuhan, ya, mereka sudah bertobat sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Hidup mereka sudah menjadi cukup. Karena itu, jangan hanya karena merengek soal sakit, jangan hanya karena merengek soal masalah, lalu kau cari kiri, cari kanan. Pak, tolong saya dilepaskan. Lepaskan dari apa? Situ jalan hujan-hujannya, pusing kepalanya. Sudah pusing, minta dilepaskan. Kan gawat ini. Sampai pusing aja minta dilepasin. Makan tuh buat Rex, doa baik-baik. Dalam nama Yesus minum. Situ kena hujan, kok larinya ke pelepasan sih. Hati-hatilah. Jangan anggap-anggap campur aduk. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu kemudian anggap nanti ini sakit kepala. Ini setan yang bikin ini. Yang situ sudah kondisi tidak sehat, lu nggak terlalu bagus begitu ya, atau panas tiba-tiba hujan, di situ malah kena hujan, ya pusing kepalanya. Kenapa dibikin pusing lagi dengan pikiran-pikiran yang macam-macam? Sederhana sajalah, ya Alkitab juga begitu kok, nggak jelimet-jelimet amat. Baca Alkitab, perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik, ya kan? Nah dengan demikian saudara, kita bisa satu tubuh yang utuh, melihat kebenaran secara utuh. Nah kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita. Karena itu bagi saudara yang mungkin pernah terjebak lalu masih dalam kebingungan, demi Tuhan yang hidup, bersungguh-sungguh dengan Tuhanmu, beriman kepada Tuhanmu, bukan orang lain. Ya, bagi saudara yang salah konsep, ketakutan, kegentaran, rasa keterikatan, hati-hati. Dalam nama Yesus, biar engkau dibebaskan, merdekalah. Yang penting, berlutut di hadapan Tuhan, doa sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau engkau taat padanya, Ia mengasihimu, dan Dia tahu apa yang harus dilakukannya untukmu. Kalau kau berdoa, Ia murka padamu, karena itu bertobatlah segera. Kiranya cintanya memenuhimu. Amin.